Aku mendambakan hidup sederhana di satu desa jauh dari kota, tempat bicara dan saling sapa masih ada, bertani tiap pagi, makan dari tangan sendiri, hingga senja tiba, waktu untuk keluarga. Hidup tak sekedar jadi yang terkaya, masih banyak yang bisa kita jaga. Tercukupi oleh bahagia, satu rasa hangatkan sukma, bersinergi jadi harmoni alam dan manusia. Bermesraan aku impikan, hidup yang tenang, rumah yang nyaman, penuh kehidupan, tempat yang selalu ku tuju saat rindu, saling mengingatkan tentang kasih dan sayang, hingga jelang malam semuanya jadi temaram. Hidupku tak sekedar tentang imbalan, masih banyak yang bisa kita lakukan. Cukupi oleh bahagia, satu rasa hangatkan sukma, bersinergi jadi harmoni alam dan manusia. Bermesraan masih ada manusia yang tak hanya pikirkan dirinya, semuanya keluarga. Hidup ini tenang, tercukupi oleh bahagia, sebuah rasa hangatnya sukma, sinergi jadi harmoni alam dan manusia. Bermesraan alam dan manusia. Bermesraan alam dan manusia. Bermesraan.